Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik, kita masuk pada bab baru. Qala rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Babu maja'a, bab tentang ancaman, fil istisqa'i bil anwa, permintaan hujan kepada bintang-bintang, ancaman dari meminta hujan kepada bintang-bintang. Qala rahimahullah wa qalillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Beliau berdalil dengan firman Allah SWT dalam suratul Waqi'ah ayat yang ke-82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang Allah telah berikan kepada kalian untuk kemudian kalian mendustakannya. Qala asy-syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab terhadap kitab tauhid. Lamma kana nisbatu nuzulil matari ilan nau ala wajhi li'tiqadi anna lahu ta'thiran fi nuzuli syirkan akbar ka'tiqadi jalbin naf'i au daf'id durri fil amwati wal ghaibin wa syirkan ashar in kana la yu'taqadu anna laha ta'thiran wa innama hiya asbabun linuzulil matar. Nasaba an ya'kida lahul musannif baban fi kitab tauhid litahdhiri minhu. Ketika dikatakan bahwa menyandarkan turunnya hujan kepada bintang dari sisi keyakinan bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh dalam turunnya hujan ini, di mana ini termasuk dari syirik besar, seperti keyakinan bisa didatangkannya manfaat atau bisa ditolaknya mudharat kepada atau pada para mayat ataupun orang-orang yang gaib, yang tidak hadir. Ya, ini dinilai syirik besar kalau demikian, seperti keyakinannya seorang bisa diambilnya manfaat, bisa didatangkannya manfaat atau bisa ditolaknya mudharat, ya, kepada para mayat ataupun orang-orang yang gaib. Au syirkan ashor, atau dinilai seperti syirik kecil. Ingkana la yu'taqad, jika tidak diyakini bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh, dan tak lain bintang tersebut hanya sekedar sebab diturunkannya hujan. Ya. Jadi ada dua kemungkinan tentang penilaian ini. Bisa terjatuh kepada syirik besar, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil. Maka ketika demikian kondisinya, nasaba an yaqidalahu al-musannif. Ya, al-musannif rahimahullah ta'ala membuat satu bab dalam kitab Tauhid ini untuk memperingatkan darinya. Ya, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa, bab ancaman yang keras bagi orang yang meminta hujan terhadap bintang-bintang. Ya. Maja'a ay minal wa'id. Ya. Bab maja'a, maja'a maksudnya apa yang datang dari ancaman. Fil istisqa'i. Ya, fil istisqa'i ay talabu suqya. Talabu suqya meminta air, meminta didatangkannya air, pemaji'ul mator, diturunkannya hujan, didatangkan hujan, ya, meminta untuk diturunkan hujan. Ya. Bil anwa jam'unau wahiyya manazilul qamar. Ya, manazilul qamar. Anwa jamak dari nau, ya, dan ini adalah manazilul qamar, manzilah-manzilah bulan. Wahya tamaniyatun wa isyruna manzilatan, di mana bulan ini memiliki 28 manzilah. Yanzilul qamaru kulla lailatin manzilatan minha, di mana setiap malamnya bulan ini menempati satu manzilah yang ada. Ya. Ma'ruf bahwasanya manzilah bulan itu ada 28. Setiap malamnya bulan ini menempati satu manzilah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di mana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan, ya, telah kami tetapkan tempat peredarannya, ya, tempat atau manzilahnya. Wahiya ibaratun an thamaniyatin wa ishrina najman, dan ini dalam ayat ini manazil ibarah tentang 28 najman, bintang. Ma'rufatul matale, yang dikenal matlaknya, ya, tempat munculnya. Ya. Baik. Ada yang pernah belajar ini? Ilmu perbintangan yang seperti ini. Ya. Atau baru dengar? Ilyas. Baru dengar, ya? Baik. Ma'rufatul matale, tempat matlaknya, tempat keluarnya, tempat terbinya, tempat munculnya itu dikenal, diketahui. Fi kulli thalathata asyara yauman, di setiap 13 hari, yaghibu wahidun minha ma'atulu'il fajri. Ya, lenyap atau hilang, ya, tidak nampak. Ya, satu dari manzilah tersebut bersama dengan munculnya fajar setiap 13 hari, ya, tidak nampak manzilah tersebut karena berbarengan dengan munculnya apa? Fajar. Wa yatlu'u raqibuhu minal masyriq, hanya saja ketika itu muncul terbit raqibnya, ya, dari arah masyriq timur. Watangqadi kulluha ma'an qidai sanah al-qamariyah, dan selesai semua itu, ya, satu manzilah, ya, di setiap 13 hari hilang 13 hari berikutnya yang satu hilang, 13 berikutnya yang satu hilang, ya, habis yang seperti ini beserta dengan habisnya satu tahun bulan qamariyah. Kalau bulan Masehi setahun ada berapa hari? Kira-kira aja enggak apa-apa. taruhlah 30 hari dalam 1 bulan kali 12 3000 kakein Yahya, awas matematika. 30 kali 12, ya kira-kira segitulah ya. Nah, 360, taruhlah 1 tahun segitu hari, taruhlah seperti itu. Nah, dibagi 13 ketemunya berapa? Kira-kira aja. Ya ini 28. Ya, 28. Kan komar al-komar, ya ada berapa menjelat tadi? 28. Nah, di setiap 13 hari satu menjelat itu enggak kelihatan. Ya. 13 hari berikutnya, menjelat yang berikutnya enggak kelihatan. Dikatakan tangqadi kulluha, ya hilang apa habis. Selesai yang seperti ini beserta dengan selesainya 1 tahun komariyah. Ya, 13 ya tadi ya. Eh, 13 kali 28 kisaran 360-an. 364. Ya. Baik. Intinya di setiap 13 hari ya, satu manzilah tidak kelihatan, lenyap ya, bersamaan dengan munculnya fajar ya. Nah, watas'umu al-arabu fil jahiliyah annahu idza ghaba wahidun minha wa tala'a raqibuhu yakunu matarun. Nah, yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, orang-orang Arab di masa jahiliyah meyakini apabila ya salah satu manzilah itu hilang, lenyap, tidak nampak, yang disertai dengan munculnya raqibnya ya, maka terjadilah yang namanya hujan. Ya, hujan. Wayan sibunahu ila tulu'in najmi aghrubihi, sehingga mereka orang-orang Arab di masa jahiliyah menisbahkan, menyandarkan dengan munculnya bintang tersebut atau tenggelamnya, hilangnya bintang tersebut ya, terjadilah apa? Hujan. Wayaqulun, mereka mengatakan mutirna binau ikada, kami diberi hujan ya, ya oleh bintang ini dan bintang itu ya, begitu. Jadi menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tersebut ya, yang menurunkan hujan bintang tersebut. Inilah keadaan orang Arab di zaman jahiliyah. Ya. Wa taj'aluna rizqakum, dalam ayat disebutkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa taj'aluna rizqakum ay taj'aluna nasibakum min syukri ni'matillahi bi inzalil matar at-takdzib. Kalian jadikan bagian kalian ya, dari mensyukuri nikmat Allah dengan diturunnya hujan, malahan apa? At-taghdzib, pendustaan. Ya. Menjadikan bagian yang seperti ini didapatkannya hujan, malahan apa? At-taghdzib. Ya, pendustaan. Ya. Annakum tukadzibun binisbatin ni'ami li ghairillah, di mana kalian menyandarkan kenikmatan-kenikmatan ini kepada selain Allah. Minal kawakib, yaitu kepada bintang-bintang. Ya, datangnya nikmat berupa hujan bukan lagi kepada Allah namun kepada apa? Bintang-bintang. Fatakulun, di mana kalian mengatakan mutirna binau ikada wa kada. kami diberi hujan oleh bintang ini dan oleh bintang itu. Al-makna al-ijmali lil ayah. Kita lihat makna secara umum ayat ini. Kita lihat makna secara umum. Anallaha subhanahu wa ta'ala ya'ibu 'alal musyrikin. Ya'ibu 'alal musyrikina kufrahum bi ni'matillahi bi nisbati nuzulil madar ila an-najm. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin akan kekufuran mereka. Di mana mereka orang-orang musyrikin mengkufuri nikmat Allah, dengan apa itu? Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Ya'ibu, Allah mencela mereka. Wa yuhbiru anna hadzal qaula kadzibun mahdzun, dan Allah menghabarkan bahwasanya ucapan mereka ini semata-mata kedustaan. Semata-mata kedustaan. Li anna nuzulal matar innama huwa bi fadlillah wa taqdirihi wa la dakhla fihi li makhluq. Kenapa? Dikarenakan turunnya hujan ini tidak lain, itu semua adalah karena apa? Keutamaan dari Allah. Takdirnya Allah, Allah yang menentukan turunnya hujan. Waladah lafihri makhluk, tidak ada urusannya bagi makhluk ini. Makhluk gak ngurusi yang seperti ini. Bukan urusan makhluk. Munasabatul ayah lil bab. Anallaha subhanahu angkara nisbata nuzulil matar ila ghairihi minan nujum wal anwa wasammahu kadiban. Kecocokan ayat dengan bab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari dalam ayat ini untuk disandarkannya turunnya hujan kepada selainnya. Dalam ayat disebutkan atau digambarkan di dalam ayat terhadap apa? Bintang-bintang. Wasammahu kadziban. Dan Allah menamakan penyandaran yang seperti ini sebagai bentuk kedustaan. Kedustaan. Kebohongan. Kalau ditanyakan, kok ada ya orang yang berkeyakinan demikian? Ya ada, nyatanya ada. Seperti yang tadi disebutkan, gambarannya itu seperti orang meminta kepada para mayat, orang-orang yang sudah mati, meminta untuk didatangkan manfaat kepada para mayat, meminta untuk ditolak yang namanya maborot kepada para mayat. Padahal ahli tauhid faham yang mendatangkan manfaat, yang menolak maborot hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi mereka ini sama dengan orang yang meminta untuk diturunkan hujan kepada siapa? Bintang-bintang. Ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat. Ibtalu nisbati nuzulil matar ilal anwa. Batilnya, salahnya menyandarkan turunnya hujan ini kepada bintang-bintang. Anna nisbatan nuzulil matar ilan nau kadzibun. Bahwa menyandarkan turunnya hujan kepada bintang itu adalah dari kedustaan. Ya, kedustaan, kebohongan. Wujubu syukrillahi ala ni'amih wa wujubu nisbati nuzulil matar ilaihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Wajibnya mensyukuri Allah akan nikmat-nikmatnya, dan wajibnya menyandarkan turunnya hujan kepadanya, ya, sebagai keutamaan dari Allah dan sebagai ya, kebaikan Allah kepada para makhluknya. Ya. Baik. Sehingga dari keterangan ini, ya, mereka ya mungkin terkhusus bagi para nelayan barangkali ataupun yang mengetahui urusan ini, untuk betul-betul hati-hati dalam meyakini. Ya. Terkadang kita mendengar, wallahu alam, maksud dari ucapannya ini ke arah mana? Cuman ucapan ini beredar. Ya. Ya, di sisi para nelayan ataupun orang-orang pesisir, pesisir pantai. Ya. Ya. Kalau bulan purnama, ya. Kalau muncul bulan purnama, apa? Rob katanya. Iya enggak? Yang pesisir pantai. Ya. Terus kalau enggak muncul bagaimana? Enggak rob. Ilyas. Ya. Ada enggak keyakinan begitu? Hah? Yang abinya nelayan barangkali. Kalau muncul bulan purnama, rob. Kalau enggak muncul bagaimana? Ya enggak rob. Nah, hati-hati ini. Ya. Kalau sampai meyakini hal ini bahaya. Meyakini rob tidaknya laut, ya, dengan apa? Bulan purnama ini. Ya, tadi dalam mukadimah ada dua kemungkinan seseorang bisa terjatuh ke dalam syirik besar, ya, apabila betul-betul menyandarkan kalau dalam bab ini turunnya hujan kepada bintang. Terjatuh ke dalam syirik kecil apabila meyakini, ya, hal itu sekedar sebagai sebab diturunkannya apa? Nah, hujan. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah rob, air laut yang rob, ya. Hendaklah mereka memperbaiki keyakinannya. Memperbaiki keyakinan, jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah meyakini. Ya. Ya. Kalau di akhir-akhir tahun ini ada bulan purnama, tidak ada bulan purnama, setiap hari rob, ya kan? Ilyas, ya enggak? Ya. Muncul bulan purnama ataupun tidak, setiap hari rob, bahkan satu hari bisa dua kali rob. Ya. Apa itu rob? Air laut naik. Air laut naik itu rob. Hah? Nanti antum menerjemahkan rob itu Allah paham. Rob, air laut rob. Air laut naik itu rob. Baik. Sehingga kita yang telah mendengar keterangan ini, ya, untuk berhati-hati dalam ucapan kita, ya, dikhawatirkan orang yang mendengar ucapan kita kalau kita tidak menatanya dengan baik akan salah paham, wal'iyadzubillah akan salah meyakini. Nah, mungkin kita kembali ke penerangan sebelumnya sebelum kita melanjutkan ke apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah yang kalimat tadi. Munasabatul bab li kitab tauhid. Lama kana nisbatu nuzulil matar ila nau ala wajhil i'tiqad anna lahu ta'thiran fi nuzulih. Syirkan akbar ka'tiqadi jalbin naf'i au daf'il durri fil amwat wal ghaibin. Ya. Ketika menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ya, dari sisi apa? Ia meyakini bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh dalam turunnya hujan. Ya. Yang ini tergolong syirik besar. Ini seperti keyakinan seseorang didatangkannya manfaat atau didapatkannya manfaat. Seperti keyakinan seorang bisa ditolaknya mudharat, ya, pada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang ghaib yang tidak hadir. Asyirkan azhar, ya, atau turunnya hujan, ya, kepada bintang, ya, dianggap itu syirik kecil jika tidak diyakini bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh. Tidak diyakini bintang itu memiliki pengaruh. Hanya saja dia yakini bintang itu sekedar sebagai sebab ya, sebagai sebab ya turunnya hujan itu. Paham? Ada dua kemungkinan tentang masalah ini. Tentang masalah bintang, ya. Orang bisa terjatuh ke dalam syirik besar apabila seperti tadi dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Ini syirik besar. Ya. Atau syirik kecil, ya, dengan pernyataan sebab bintang itulah turun hujan. Syirik kecil. Ya. Sehingga dari kondisi seperti ini, ya, kita harus menata kalimat-kalimat kita. Ya. Agar jangan sampai orang yang mendengar ucapan kita meyakini dengan keyakinan yang salah. Ya. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wa niyahatu alal mayyit wa qala anna ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin rawahu muslim wa an abi malik al ash'ari dari abu malik al ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perangai pada umatku ini yang itu termasuk dari perkara jahiliyah. Ya, perkara jahiliyah yang kaum muslimin dituntut untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. La yatrukunahunna, di mana umatku ini ya tidak meninggalkan perangai tersebut. Ya. Artinya sebagian umat ini melakukannya. Yaitu apa? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga. Ya, atau membanggakan ya nenek moyang. Wa ta'nu fil ansab, mencela turunan. Ya, mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, ya, meminta untuk diturunkannya hujan kepada bintang-bintang. Ya. Waniyahatu alal mayit, dan meratapi mayat. Waqala anna'ihatu orang yang meratapi mayat, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, nanti balasan dia di hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan, wa alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan dia dipakaikan dengan pakaian yang dari tembaga yang meleleh. Ya, pakaian dari kotiron, tembaga yang meleleh. Wadir'un min jarob. Ya, dan baju pelapis ya dari jarob. Ya, penyakit kulit ya kudis. Baju dari kudis. Ya. Kudis, tahu kudis, penyakit kulit, gudik. Ya. Qala hafizahullah ta'ala tarjamatu Abi Malik. Abi Malik ismuhu Al-Harith Ibnul Harith Asy-Syami. Abu Malik namanya Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami, sahabi. Beliau seorang sahabat. Min amril jahiliyah, al-muradu bil jahiliyah huna ma qabla al-ba'thah, yang dimaukan dengan jahiliyah di sini adalah apa yang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summu bidzalika li farti jahlihim. Ya. Zaman atau zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan jahiliyah, li farti jahlihim, karena merebaknya atau banyaknya kejahilan-kejahilan mereka. Kejahilannya amat sangat banyak. Wa qulu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Sehingga itu dikatakan segala hal yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan itu adalah jahiliyah. Ya. Jahiliyah. La yatrukunahunna ay sataf'aluha hadhil ummah, artinya umat ini ya, walaupun enggak semuanya, sebagian mereka akan melakukannya. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, yang bisa jadi dia lakukan disertai dengan pengetahuan akan haramnya, dia tahu itu haram tapi tetap dilakukan. Au ma'al jahli bidzalik, atau karena dia enggak tahu. Ya. Al-fakhru bil ahsab ay at-ta'azzumu 'alan nas bil aba wa ma'atha wa ma'athirihim. Ya. At-ta'azzum, ya, berbangga. Ya. Di hadapan manusia membanggakan al-aba, nenek moyang mereka, wa ma'athirihim, dan ya prestasi-prestasi apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka ini. Nah, ya, membanggakan nenek moyang. Wattanu fil ansab ay alwuqu'u fiha bil aib wat tanaqqus. Ya. Mencela ataupun merendahkan nasab, ya, garis keturunan, ya, ataupun keturunan, mencela al-aib at-tanaqqus ataupun merendahkan, ya, nasab keturunan. Wal istisqa'u bin nujum ay nisbatu suqya wa maji'il matar ilan nujum wal anwa, ya, menyandarkan, ya, datangnya air ini, ya, ataupun datangnya hujan ini, ya, kepada apa? Bintang-bintang. Menyandarkannya kepada bintang-bintang. Ya. Al-istisqa'u bin nujum. Ya. Kalau dalam keterangan depan, al-istisqa' talabu suqya, meminta diturunkannya hujan, meminta didatangkannya air. Jadi bukan kepada Allah, namun kepada bintang-bintang. Wa niyahah, niyahah raf'u shaut wa nadbu 'alal mayyit, ya, mengangkat suara meratapi mayat. Ya. Ya. Pemandangan seperti ini sering kita lihat, ya. Ya. Seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang ia cintai, ya, ketika tidak memiliki kesabaran, ketika tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang syariat ini, akan seperti ini, meratapi. Ya. Meraung-raung, meronta-ronta dengan keras suara. Ada yang sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, ya, saku dirobek, mengacak-ngacak rambut, sehingga kondisinya seperti orgil gitu kan. Ya, kita lihat, ya, pemandangan seperti ini. Ya. Disabarkan oleh orang-orang yang hadir, ya, belum langsung bisa reda. Ya. Ini meratap. Raf'u shaut, dengan meninggikan suara, menjeritkah itu histeris ataukah dengan menangis dengan nangis yang keras? Ya, sambil ngedumel. Apa itu ngedumel? Sambil ngomong dengan omongan yang gak karuan. Ya. Menyayangkan akan kepergiannya, kematiannya. Ya. Baik. Ini niyahah. Tuqamu yaumal qiyamah tub'atu min qabriha. Tuqamu yaumal qiyamah artinya nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya, Watu qafu yaumal hisabi wal jaza, dan akan diberdirikan nantinya di hari hisab dan jaza. Ya, ini tuqamu yaumal qiyamah. Sirbalun min qatiran ay thawbun min nuhasin mudhabin tulat bakhubihi. Ya. Sirbalun min qatiran ay thawbun, ya, pakaian min nuhasin mudhabin, dari tembaga yang dicairkan. Panas atau enggak? Ya, kalau es batu dicairkan dingin. Tembaga dicairkan anget atau dingin? Ya panas ya. Panas ini. Tembaga cair itu panas. Tulat tohubih. Ya. Yang kemudian tembaga yang cair ini, ya, di apa itu? Dibalurkan atau dilumurkan pada diri orang ini, fayasiru katsaub, sehingga gambarannya seperti apa? Pakaian. Tembaga cair kemudian di lumurkan pada orang tersebut. Ya, sirbalun min qatiran wa dir'un min jarbin min jarobin. Dir'un ad-dir'u thawbun yunsaju min hadid, ya, pakaian yang dibuat, ya, dari tenunan hadid, besi. Ya. Ya. Yulbasu fil harbi, yang biasa dipakai dalam peperangan. Ya, wadir'un, pakaian min jarob, hanya saja, ya, bukan dari besi yang dimaukan, min jarob. Ya, al jarobu maradun jildi. Ya, penyakit kulit, ya, penyakit kulit. Ya, kudis atau gudik atau apa lagi? Ya, penyakit kulit lah. Ya, yang gatel, yang jijik, ya, semacam-macam. Orang melihat itu bukan masya Allah cakep, tapi kalau orang melihat gudik itu seperti itu. Al makna al ijmalil hadith, ya, mana umum terhadap hadith ini. Yukhbiru an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fil ummah syai'un minal ma'asi allati kana yaf'aluhan nasu qabla al ba'thah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa, ya, akan berlaku, akan berjalan, ya, akan dilakukan oleh umatku ini sesuatu dari yang itu termasuk perbuatan maksiat yang dulunya dilakukan oleh manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkara jahiliyah. Ya, akan dilakukan oleh umat ini. Wa dzalika yatamatsalu fi arba'i hisalin. Dan hal itu, ya, tergambar pada empat perangai berikut. Hiya at-ta'awumu bil aba ma'a annahu la syarfa illa bit taqwa. Yang pertama adalah berbangga, ya, membanggakan nenek moyang, padahal tidak ada, ya, kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Wa tanaqqusu ansabin nas wa aibuha, ya, merendahkan nasab manusia ataupun mencelanya. Ini yang kedua. Wa nisbatu nuzulil matar ila tulu'in nujum wal anwa, menyandarkan turunnya hujan kepada, ya, munculnya bintang. Ya. Wa rafu sauti bil buka 'alal mayyit wa nadbuhu, ya, mengangkat suara dengan menangiskah itu, ya, terhadap para mayat, ya, ataupun apa tadi, meratapinya. Ya, empat perangai yang itu termasuk perangai jahiliyah yang akan dilakukan oleh umat ini. Tsumma yubayyinul wa'ida fi haqqil khoslatil akhirah. Kemudian beliau menerangkan akan ancaman ya pada diri orang yang melakukan perangai yang terakhir, yaitu niyahah alal mayit, meratapi mayit, bi anna man istamarra 'alaiha bin ghairi taubatin fa innahu ya'ti yaumal qiyamah mulattahun jismuhu bin nuhasil mudzabi hatta yakuna dzalika kal qamis. Di mana siapa yang terus menerus, artinya tidak bertaubat dari melakukan niyahah, ya, nanti di yaumul qiyamah dia akan datang dalam kondisi badannya akan dilumurkan dengan nuhas, ya, dengan tembaga yang dicairkan, sehingga hal itu kalqomis, seperti baju. Ya. Litashta'ila bihin nar, agar api itu nyala pada diri orang ini. Watal tasiqo bijismihi, dan agar melekat ya pada tubuhnya dia. Watantina ra'ihatu, sehingga akan apa, menjadi busuk bau aromanya. Ya. Walayyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. An-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Ya, sedih ditinggal oleh orang yang kita cintai, menangis ditinggal oleh orang yang kita cintai, ya. Ya, itu suatu yang wajar, ya. Namun ketika sampai pada derajat niyahah, meratap, ini yang enggak wajar. Ya. An-Nabi alaihi salatu wasalam ketika meninggal anak beliau, siapa yang namanya? Yang ketika Ibrahim, ya. Yang ketika itu Nabi menangis. Sampai ada sahabat yang melihatnya, loh kok nangis? Seakan-akan diingkari perbuatan menangisi mayit. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bukan termasuk dari niyahah. Bukan termasuk dari apa? Niyahah. Niyahah itu seperti yang diterangkan tadi, rafu'us saut, mengangkat suara. Ya. Baik dengan albuka, dengan menangis itu, menangis yang sampai tinggi menjerit-jerit begitu, atau dengan selain menangis meronta-ronta, ya, sambil tadi ngedumel, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak karuan. Tidak hanya itu, bahkan dia sampai melakukan perbuatan seperti tadi, memukul-mukul pipi, mengacak-ngacak rambut, ya, merobek-robek pakaian dia. Bahkan mungkin ada yang tidak cukup dengan pakaian dia, pakaian orang lain dia robek-robek juga. Kurang itu. Ya, ini masuk dalam kategori apa? An-niyahah. Apa itu? Meratap. Ya. Baik. Mungkin sudah masuk atau belum pembahasan masalah jenazah? Ya. Tentang masalah ini. Ya, beberapa hukum yang berkaitan dengan al-janazah. Jenazah biasanya disinggung masalah apa? An-niyahah alal mayyit, meratap mayyit. Bagaimana hukumnya dan bagaimana bentuk-bentuknya? Ini termasuk niyahah, ini termasuk niyahah, ini bukan. Begitu. Baik. Mungkin ini yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lengkapi keterangan ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.